Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa malam yashrahu yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ya yuhadadina amratakullah haqqa tuqatih wa la tamutunna ila wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil uhura wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya udil albab. Wa qala idun fi ayatil uhura wa sari'u ila magfiratin mi rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul wa'idil amin. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Al-hadis wa kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin. Yang saya hormati dan saya banggakan takmir masjid Trans Studio Bandung, dan juga yang saya hormati para EO pada kesempatan sore hari ini, baik dari Rumah Amal Salman maupun dari Alisa Tour and Travel, juga kepada yang saya hormati dan saya cintaikan Allah pembawa acara pada kesempatan ini yang soleh dan tampan, Kang siapa ya? Lupa lagi. Kemana? Oh iya. Dan juga saya hormati dan saya banggakan karena Allah, rekan-rekan sekalian, jamaah pengajian sore hari di Trans Studio Bandung. Bagaimana kabarnya, sehat? Ya, amin, alhamdulillah. Yang kedengeran ya jawab ini, yang ini gak kedengeran nih. Sehat ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Syukur saya kepada Allah SWT sore hari ini bisa bersilaturahmi dengan antum sekalian. Mudah-mudahan sampainya kita ke masjid ini merupakan sebuah poin berikutnya bagi kita untuk mendapatkan kemudahan memasuki surganya Allah. Betul? Ya, karena Rasulullah SAW yang semua salawat dan rahmat Allah senantiasa dilimpahkan padanya, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ketika kita melangkahkan kaki ke majelis ini, sebetulnya kita sedang memudahkan jalan kita sendiri menuju surga. Pertemuan pertama kita sudah membahas tema pemuda yang dirindukan surga. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana surga itu sendiri. Para sekalian, sebelumnya saya ingin berinteraksi dulu dengan rekan-rekan sekalian, dengan perambah Allah. Ada yang tahu, sebentar, ada door prize gak nih? Khususnya ada door prize? Voucher ada? Oh ada. Saya mau bertanya ini, barangkali yang bisa menjawab dapat voucher? Ya, baik, ada pertanyaan. Barangkali ada yang tahu kenapa manusia disebut insan? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Halo? Ada yang tahu kenapa manusia disebut insan? Ya. Insan tempat lupa. Ya. Ya, benar Kang, alhamdulillah. Tapi kurang lengkap satu lagi. Ya. Diambil dari kata apa nama insan? Ya itu udah 50% ya. Ada 1% lagi? 50% lagi? Betul, al-insan tadi definisinya mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya. Mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Cuma pacarnya belum sampai ke sini nih. Baik. Kata insan diambil dari kata nasiya yunsya nisyan, artinya lupa, betul. Ya. Nah, Nabi Adam lupa kepada larangan Allah. Hingga akhirnya karena lupanya berbuat salah, khata, maka jadilah beliau disebut insan. Berikut keturunannya, yaitu kita. Ya. Kenapa kita disebut insan? Karena kita lupa dan berbuat salah. Maka bukan manusia jika tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Sepakat? Sepakat ya. Ada enggak manusia yang tidak pernah lupa dan tidak pernah salah? Tidak ada. Para nabi, ada yang berbuat salah? Ada. Apa semua nabi punya salah? Tidak. Berarti tidak sesuai dengan definisi tadi dong. Ustaz mah bingung kan. Ya, ada enggak manusia yang tidak punya salah dan dosa? Tidak ada. Kenapa disebut manusia? Karena salah dan lupa. Para nabi mereka punya salah juga, tapi tidak seperti kita. Nabi Adam punya salah, melanggar larangan Allah, memetik buah pohon kayu itu kan? Nabi siapa lagi? Nabi Rasulullah Muhammad pernah berbuat salah? Pernah, kapan? Ibu mau bilang ini kayaknya ya. Waktu kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Aduh, kayaknya pengen berdiri saya. Waktu kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Ya, Kang boleh berdiri. Saya agak gerah kalau duduk aja nih. Ya, saya berdiri aja. Kang Wis, Tati dah, Kangnya namanya Tati enggak? Ya. Ketika Rasulullah semangat mendakwahi pembesar Quraisy dengan harapan mereka masuk Islam, dan Rasulullah membayangkan andarkan para pembesar ini masuk Islam, maka pengikutnya pasti masuk Islam. Maka saat itu Rasulullah harisun ayyadahum ilal Islam, sangat bersemangat untuk menyuruh mereka masuk Islam. Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum yang buta dan compang-camping. Ya Rasulullah, sami'tu li'annahu qad unzilat alaika suratun. Qad ragibtu an asma' minka ya Rasulullah. Iqra' li ya Rasulullah tilka surah. Ya Rasulullah, aku baru mendengar kalau tadi turun surat kepada Anda. Aku ingin sekali mendengar surat itu dari Anda. Bolehkah aku mendengarnya Rasulullah? Rasulullah ketika berdakwah begitu, datang Abdullah bin Umi Maktum mengatakan demikian. Rasul melihat Abdullah bin Umi Maktum. Nah, begitu. Cuma itu yang Rasulullah lakukan. Tapi apa yang terjadi? Buru-buru Allah mengutus malaikat Jibril dan menyampaikan teguran kepada Rasulullah. Surat apa? Abasa. Allahu Akbar. Syaitan rajim. Abasa wa tawalla am ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Ketika datang kepadanya seorang laki-laki yang buta, apakah dia tidak tahu kalau sebetulnya dialah yang lebih ingin mensucikan dirinya? Turun surat itu lengkap beberapa ayat. Rasulullah langsung ngedek-dek. Sebentar Pak, sebentar. Dirangkul tuh Abdullah bin Umi Maktum. Nangis Rasulullah dalam pelukan Abdullah bin Umi Maktum. Itulah kesempurnaan Rasulullah. Dan itulah kesempurnaan manusia. Baik. Kesempurnaan manusia bukanlah mereka yang tidak punya dosa. Tapi manusia sempurna adalah ketika dia berbuat dosa, dia sadar telah berbuat dosa, lalu dia menyesal telah berbuat dosa, lalu dia minta ampun atas dosanya, dan dia berjanji kepada Allah tidak akan mengulang kembali. Itulah sempurnanya manusia. Ya. Maka dari itu ketika Allah menyuruh kita untuk masuk surga, yang pertama Allah sebutkan apa? Nah, ini ayatnya nih. Alhamdulillah, syaitan rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu ila magfiratin, kepada ampunan, min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannah, dan surga. Jadi kita bersegera itu bukan kepada surga dulu, tapi kepada ampunan. Artinya surga bisa dimasuki oleh orang yang punya dosa. Dan surga tidak akan pernah dimasuki oleh orang yang tidak punya dosa. Tidak. Ya, karena manusia punya salah. Ya, kenapa salah? Karena lupa tadi. Maka Allah hadirkan ampunannya dan surganya. Jadi jangan, ini kenapa maksudnya Allah menyebutkan dulu maghfirah? Agar kita tidak berputus asa dari ampunan Allah. Ingat, Allah Maha Pengampun. Seperti apa ampunan Allah? Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, "Ya ibn Adam, idza laqaitani bi kurabid dunya khati'atan, ataituka bi kurabiha maghfiratan, ma la tusyriku bi syai'an." Hai anak cucu Adam, jika kalian mati menghadapku dengan membawa dosa seluas bumi dan segala isinya. Bayang enggak orang macam apa yang dosanya seluas bumi dan segala isinya? Anda bisa dibayangkan? Seperti apakah orang yang dosanya seluas bumi dan segala isinya? korupsi 3 triliun. 3 triliun teka buli bumi Jawa wae teh 3 triliun, lebih dari itu ya. Hal apa? Seperti apa orang yang dosanya seluas bumi dan segala isinya? Tapi dia tidak musyrik kepada Allah sedikit pun. Ataituka biqurbiha magfiratan. Aku akan menyambutmu dengan ampunan seluas itu pula. Syaratnya apa tadi? Tidak syirik kepada Allah sedikit pun. Ingat, syirik ini tipis. Tipis luar biasa. Dan Allah menyebut syirik di sini bukan syirik besar saja, tapi syirik kecil. Syirik besar manggis pasti. Syirik kecil ini mah. Dan syirik itu kata Allah di dalam Al-Quran, lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu seperti seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam gulip gelap gulita. Ketinggal itu. Jangankan di tengah malam gelap gulita, di siang bolong juga air berjalan di atas batu hitam mau ketinggal. Kang nggak ngeket jaket hideng, ayah sirum hideng ketinggal lima. Siang, apalagi malam, itulah tipisnya sirik. Nih contoh sirik nih. Aduh untung tadi saya minum buat drek. Kalau enggak minum buat drek, sehingga kumaha mah ya sirah. Nah, sirik tah. Untung saya minum buat drek. Lamun teu minum buat drek, ya sehingga kumaha mah sirah. Nah, itu sirik. Kenapa? Yang menyembuhkan bukan Allah, tapi buat drek. Oh, betul kan? Baik, saya cerita Nabi Musa. Kayu prolohna lama ting. Tapi waktu kita panjang ya? Waktu kita panjang? Ya, sampai jam berapa? Ya, udah jam 4:30. Baik. Sampai maghrib. Nabi Musa alaihissalam pernah janjian sama Nabi sama malaikat Jibril. Hari Senin jam 9 pagi bertemu di perempatan jalan Tunisia. Bayang ngarang seutik. Wah, gitu riwayat. Ya. Ditunggu-tunggu sama malaikat Jibril, geus jam 8 ke mana? Musa itu bawa-bawa poho berani. Janji mau ketemu, enggak datang juga. Setengah jam, setengah 10, jam 10 enggak datang. Di miss call teh diangkat, di WA teh dicentang-centang acan ke mana ya Musa teh? Bawa-bawa lupa. Pergilah malaikat Jibril ke Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa sedang sakit, perinding Nabi Musa. Oh, paingan atau ditunggu nepi ka peuting mau datang di dinya. Cing atau SMS atau gering teu bisa datang gitu. Ya. Ketika itu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa langsung mubasyarah bidunil muwasatah. Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa tanpa perantara. Kum ya Musa. Ya Allah, cing abdi teh nuju muriang deretitah disuruh berdiri lagi ya. Berdiri Nabi Musa sambil merinding meni. Jalan Musa. Kemana aku harus jalan ya Allah? Ilaina amshi. Ya, akdamuka. Ya, kepada hadapanmu ke depan. Jalan ke depan. Kafi ya Musa, berhenti ya, berhenti. Di depan ada tanaman. Petik 5 helai dari daunnya. Dia petik 5 helai dari daunnya. Cuci Musa, cuci. Bayangkan Allah membimbing langsung sama Nabi Musa. Ya, kapan kita kayak gitu ya? Bimbing tuh, cuci. Begitu peras dia Musa, diremas-remas. Setelah remas-remas, peras dia, tampung airnya. Lalu minumlah Musa. Sami. Sebut namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Fashur kaifa tajidu kudrati ala nafsik. Perhatikan, rasakan kuasaku atas dirimu Musa. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Badanku segar sekarang. Demamku hilang. Sujud syukur tuh Nabi Musa. Jibril, ayo. Berangkat tuh Nabi Musa. Beberapa tahun kemudian Nabi Musa sakitnya sama. Ingat dulu sakit sama, obatnya itu berdiri, jalan, ada dipetik, prosesnya sama. Dimahlai, cuci, diremas-remas, bismillah. Menyebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak satu robah ya teh. Enggak berubah. Loh, ya Allah, kenapa kok enggak ada proses sama sekali? Prosesnya sudah sama. Dan aku melakukan seperti apa yang kau lakukan dan aku pun mengucapkan bismillah. Kenapa aku tidak sembuh ya Allah? Hei Musa, beda antara kali pertama dengan kali yang kedua. Di kali pertama kamu yakin yang menyembuhkan itu aku. Di kali yang kedua kamu bersandar obat yang kamu minum. Kalau obat itulah yang menyembuhkanmu. Ayo. Astagfirullah. Sujud syukur tuh Nabi Musa minta ampun sama Allah. Was. Sirik itu kecil tipis. Hanya orang yang syirik yang masuk neraka. Dan hanya dosa syirik yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Kalau siriknya sirik kecil, dia tidak kekal di dalam neraka. Tapi kalau siriknya sirik besar, kekal di neraka. Apa bedanya sirik kecil dengan sirik besar? Pertama, kalau sirik kecil, yubtilu al-amal alladhi yata'alak bih. Sirik kecil hanya membatalkan amal yang terkait dengannya. Wah, si Ufdi ada, kajian ke Al-Latif. Ah, rek kajian, neraka tinggali. Nah, pahala kajiannya hilang. Yang lain gak hilang. Sirik kecil. Kalau sirik besar, semua amal ibadah yang kita lakukan hangus tuh dan nol kembali. Contohnya apa? Ceritanya ziarah ke makam wali, ke makam sunan. Nulis beberapa permintaan, the wishes. Yang pertama, saya udah 2 tahun jablay, tolong beri saya gadis istri yang soleha. Terus keinginan, wahai orang yang soleh, Anda adalah orang yang soleh, tolong sampaikan doaku ini kepada Allah. Itu tabaruk bil amwat, hukumnya syirik besar. Batal tuh semua kebaikannya. Hati-hati, ziarah sih ziarah, tapi gak boleh kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh kaum di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Allah habisi mereka dengan banjir bah. Sekali lagi, hanya dosa sirik yang akan menyebabkan orang masuk neraka. Yang kedua, kalau sirik kecil, tidak membuat orang lepas ikatan Islamnya. Dia masih muslim, cuma melakukan sirik kecil. Kalau sirik besar, lepas ikatan Islam dari lehernya. Khala'a ribqatul Islam min unukih man 'amila al-syirkul akbar. Syirkul akbar. Barang siapa yang melakukan sirik besar, lepas dari Islam, murtad dari agama Islam. Sirik kecil memang bisa membuat orang masuk neraka, tapi tidak lama. Ketika dosa siriknya habis, dia ya ke surga. Tapi sirik besar, kekal. Yukhallidu sahibau finnari. Akan menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Baik, wabillahi rahmakumullah. Jadi, Allah sediakan surga bagi siapa? Bagi orang yang berbuat dosa, lalu dia meminta ampun kepada Allah, dan dia bertobat dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Satu, asyur bidambi, sadar kalau dia telah berbuat dosa. Ini syarat taubatan nasuha, tahapan taubatan nasuha. Yang kedua, an-nadamah, harus menyesal dan itu sungguh-sungguh, menyesal telah berbuat dosa. Dan yang ketiga, al-istighfar billah ala dambih, memohon ampun kepada Allah atas dosanya. Dan yang keempat, al-ahdu ala ya'udha bihadadam, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa ini. Dan yang kelima, al-ijtinab minnadam, menjauhi dosa tadi. Wala ya'udha ila hadadam, dan tidak balik lagi pada dosa tersebut. Jika 5 hal ini dipenuhi, dia sudah sah taubatnya. Taubatan nasuha. Jika dosanya terkait dengan sesama manusia, islah. Islah ini apa? Satu, minta maaf kepada orangnya. Kalau orangnya sudah mati, sama ahli warisnya. Yang kedua, jika ada yang hilang dari harta bendanya, ganti dengan dia, dengan kafaratnya. Ganti dengan semisalnya. Baik, itulah taubatan nasuha. Ibarat rahmatullah. Siapakah yang akan masuk surga? Dan siapakah yang akan masuk neraka? Penuh sekalian, banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya tadi dibacakan dalam surat apa tadi? Qaf, surat Qaf. Ya. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang ahli surga. Ya. Siapa yang masuk surga? Semua umat Rasulullah masuk surga. Kullu ummati yadhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa, ada kecualinya. Illa man aba, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, "Wa may ya Rasulullah? Aneh sekali kok ada orang enggak mau masuk surga." Aneh enggak ada orang enggak mau masuk surga? Aneh. Kalau enggak masuk surga kan pilihannya cuma 2. Kalau enggak surga ya neraka. "Wa may ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah. Wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaati aku, dia mengikuti sunnahku, maka dia sungguh masuk surga. Dan siapa yang waman asani, dan siapa yang memaksiati aku, dia tidak mengikuti sunahku, tapi ngarang sunah sorangan. Ya, bukan sunah Rasulullah yang diikuti. Sunahnya SAS, ya. Sunahnya Abu Janda. Siapa lagi? Sunahnya, ya itulah, kaum liberal gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Baik, ya, wafilah rumahkumullah. Kemudian, dan apakah yang masuk neraka ini orang yang syirik, kafir? Iya. tapi bukan hanya mereka. Jangan salah, ada orang yang ibadahnya hebat, baca Qur'annya dahsyat, ketika bicara Islam luar biasa, tapi dia bisa menjadi ahli neraka. Di neraka bukan hanya bagi mereka yang kafir dan syirik dan musyrik. Ternyata neraka bisa dihuni oleh orang yang agamanya hebat. Betul? Rasulullah SAW cerita ini, silakan dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir, juz pertama, surat Ali Imran ayat ke-10 dan 11. Bagaimana bunyi surat Ali Imran ayat 10? Ada, Kang? Surat ketiga ayat 10. Ada mic-nya? Ada, Kang? Coba dibacakan, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allazina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a minallahi wa ulaika hum waqudun nar. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu shadidu iqab. Ya, terjemahnya, Kang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah pun sedikit. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Nah, ketika Rasulullah bercerita ayat itu kepada para sahabat, Rasulullah cerita, la yazharanna al-islam hatta yaruddal kufra ila bila mautih, mautini. Sungguh Islam akan zahir dan dia akan menyeret kekafiran sehingga kekafiran akan terseret kembali ke tempat asalnya. Kapitalisme Amerika akan kembali ke Amerika, komunisme akan nyungsep di Cina dan Rusia. Kemudian Hinduisme akan balik lagi di baledogan ngabelawang ke India. Budaisme juga sama ke Nepal. Apalagi sebagainya dan begitu. Nah, hanya Islam yang akan tegak. Wala yahudunal bihara bil Islam, dan sungguh lautan akan tunduk kepada Islam. Artinya umat Islam akan menyebarkan Islamnya sampai ke lautan. Wala ya'tianna alaikum zamanun, dan sungguh akan datang kepada kalian satu zaman. Ini tafsir dari ayat yang tadi. Akan datang kepada kalian satu masa di akhir zaman nanti. Fihi kaumun, di sana ada satu kaum. Yata'allam al-Quran wa yakra'unah. Yakra'una al-Quran wa yata'allamunah. Mereka membaca Quran dan mempelajarinya. Tumma yakulu, kemudian orang-orang yang mempelajari Quran dan membacanya itu berkata. Membaca dan mempelajari itu berkata. Qad qara'na wa 'allamna al-Quran. Faman huwa alladhi khairu minna. Kita sudah membaca Al-Quran dan kita sudah menguasai ilmu Al-Quran dan mempelajarinya. Maka tidak ada yang lebih baik dari kita. Kata mereka. Fa yukharin minhum, kebaikan makam apa yang ada pada mereka? Sombong sekali dengan Quran yang mereka pelajari. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Ulaika minkum, kalian, mereka adalah dari kalangan kalian. Wa ulaika waqudun nar, dan mereka adalah bahan bakar api neraka. Subhanallah. Ternyata yang bisa menjadi bahan bakar api neraka bukan orang yang kafir dan musyrik saja, yang tidak ngerti agama, yang tidak menyembah Allah, tapi orang yang kelihatannya hebat agamanya, luar biasa bacaan Qur'annya, hebat ketika bicara Islam, tapi dia adalah bahan bakar api neraka. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang lain. Salah satunya terkait dengan kisah sahabat Rasulullah kagum kepada seseorang yang sholatnya dahsyat. Setiap kali para sahabat datang ke Masjid Nabawi, orang ini sudah datang duluan. Dan ketika orang ini membaca Quran, seolah-olah Quran turun untuk dia saja gitu. Terkagum-kagum orang ketika dia membaca Quran. Ya. Kemudian para sahabat bicara sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ta'ajjabna bil madinati huna birajulin. Ya Rasulullah, kami kagum dengan seorang laki-laki di Madinah ini. Setiap kali kami datang ke Masjid Nabawi, dia adalah orang yang pertama sudah ada di dalam masjid. Dia sholat dan ketika kami perhatikan ibadahnya, dahsyat ya Rasulullah. Minder kami dibuatnya. Dan kalau dia baca Quran, luar biasa ya Rasulullah bacaan Qurannya. Dulluni aina huwa. Tunjukkan padaku mana orangnya. Tuh, itu ya Rasulullah orangnya tuh. Kemana nunjuknya? Itu ya Rasulullah orangnya. Ya, kan itu bisa nunjuk keluar ya. Itu ya Rasulullah orangnya. Ini orang yang kalian maksud? Naam ya Rasulullah. Innahu huwa. Dia, itulah dia. Tidak melihat kemuliaan pada orang ini. Yang aku lihat bekas tamparan setan di wajahnya. Sungguh umatku di akhir zaman akan menderita di tangan orang turunan orang ini. Andaikan aku masih hidup, akan aku perangi mereka. Lagi Rasulullah. Ini bahan bakar api neraka. Subhanallah. Kemudian Rasul dalam hadis yang lain berkata lagi. Saya khruju fi akhiri zaman. Akan muncul di akhir zaman kaumun. Satu kaum, satu kelompok, satu golongan. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka. Hebat salat mereka. Tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Dan kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dengan bacaan Quran mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Hum yamrukuna min ad-din kama yamrukus sahmu min ramyatihi. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Yawfilah rumakumullah. Kalau anak panah lepas dari busurnya, balik lagi tidak? Kalau mereka lepas dari Islam, balik lagi tidak? Berarti mereka murtad selamanya. Itulah yang Rasul sebutkan, wa ulaika waqudun nar, ulaika minkum. Mereka dari kalangan kalian dan mereka bahan bakar api neraka. Diwaspada, jangan sombong dengan ilmu kita, jangan sombong dengan salat dan ibadah kita, jangan sombong dengan bacaan Quran dan ilmu Quran kita. Dan ciri orang yang seperti itu, apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Karena meremehkan dulu manusianya, kebenaran yang dibawa manusia itu ditolak. Itulah orang yang seperti itu. Nauzubillah, yang soleh di sini tidak ada ya? Tidak ada. Waspadai, itu kata Rasul akan muncul di akhir zaman. Maksudnya di zaman kita. Sudah terlihat siapa mereka? Ada yang sudah melihat siapa mereka? Belum. Mudah-mudahan gak ada di zaman kita ya. Mudah-mudahan. Kalau ada ya istighfar lah sama-sama. Baik, wabillahi rahmakumullah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, tadi nyambung dengan apa yang disampaikan. Aduh, Kang, saya lupa aja Kang Putin, Kang. Sama Kang Muhsin tuh, Kang Muhsin. Putin, Kang Muhsin ini, terus gak lupa. Kalau gak sering ketemu, saya lupa, Kang. Sama Kang Muhsin tadi udah disampaikan. Apa yang menyebabkan seseorang masuk surga? Orang sekalian, yang menyebabkan seseorang masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Jadi Rasulullah menyampaikan, saddidu wa badiru wa qaribu. Tingkatkan kualitas amalmu. Segera penuhi panggilan Allah. Dan dekatkan diri kalian kepada Allah. فَإِنَّهُ لَا يُدْهِلُ الْجَنَّةَ أَحَدَكُمْ أَعْمَلُهُ. Karena seseorang tidak masuk surga karena amal perbuatannya. Seseorang tidak masuk surga karena amal perbuatannya. Wala anta ya Rasulullah, anda juga sama ya Rasul masuk surga bukan karena amal ibadah anda. Wala ana, begitu pula aku. Kita wae can tentunya ngasupkan ke surga. Ayo kita menggestong ibadah sekalian. Salah orang bukan gitu ya. Kayak yang dalam Al-Quran, surat apa tuh? Famailul lil musallin alladzina hum asalatihim sahun. Teruskan bacana ulah sepotong. Celaka bagi yang salat tuh, salatnya celaka ah enggak. Saya sekalian tuh salat bukan. Lalu apa yang menyebabkan kami masuk surga ya Rasulullah? Lakinnallahu yataqammadi bi rahmati. Akan tetapi Allah menjamin saya masuk surga karena rahmatnya. Bukan rahmat baikuni ya, rahmat Allah. Rahmatnya. Pertanyaan saya, apa itu rahmat Allah? Apa itu rahmat Allah? Seperti apa wujud rahmat Allah di dunia dan seperti apa wujud rahmat Allah di surga? Mau tahu, perempuan kita tahu, kita cari tahu ya perempuan Allah. Mudah-mudahan ini sama dengan rekan-rekan sekalian. Seperti apa wujud rahmat Allah di dunia dan seperti apa wujud rahmat Allah di surga? Kalau di dunia bukan kayak saya. Perempuan sekalian, sebelum kita buka, silakan ihwafilah buka surat Ali Imran. Ayat 105 sampai ayat 108. Sudah dibuka ya? Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. Ayat 105 itu ya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berselisih paham dan berpecah belah setelah datangnya penjelasan kepada mereka. Wa'ulaika lahum 'adzabun 'azim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Kemudian yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, pada hari di mana ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada orang-orang yang picam hitam pucat wajah mereka. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. Adapun orang-orang yang hitam pucat wajah mereka, tanyakan kepada mereka. Dikatakan pada mereka, "Ras, kenapa kalian kufur setelah kalian beriman? Maka rasakanlah siksaan ini karena kufuran kalian ini." Sekali lagi, orang yang hitam pucat wajahnya ditanya, kenapa kalian kufur setelah beriman? Ada perbuatan yang tanpa disadari membuat orang kufur setelah beriman sehingga pucat wajahnya. Kalau orang yang hitam pucat wajahnya itu orang yang apa? Orang yang menyesal. Coba lihat orang yang menyesal. Apa wajahnya putih berseri atau hitam pucat? Putih berseri apa hitam pucat? Hitam pucat. Itu orang yang menyesal. Lalu siapa yang putih berseri? Wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang putih berseri wajah mereka, mereka di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Betul ayatnya itu ya? Nah, berarti di sana ada yang hitam pucat wajah mereka dan dikatakan, kenapa kalian kufur setelah kalian beriman? Ya, itulah yang mendapatkan azab. Kalau azab di surga apa di neraka? Di neraka. Dan orang yang mendapatkan rahmat Allah dan kekal di dalamnya, yaitu surga, wujud rahmat Allah di akhirat adalah surga, itu orang yang putih berseri wajah mereka. Pertanyaannya, siapakah yang hitam pucat wajahnya dan siapa yang putih berseri wajahnya? Secara ahli surga dan ahli neraka. Secara ijtima'i. Keseluruhan. Siapa yang hitam pucat wajahnya? Masih buka surat yang sama. Surat yang sama Ali Imran ayat 100. Coba dibuka. Gimana bunyinya? Ah, itu dia. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sebentar. Tadi orang yang hitam pucat wajahnya dikatakan kepada mereka, kenapa kalian kufur setelah beriman? Rasakanlah azab ini karena kekafiranmu itu. Ayat yang 100 tadi, hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian ahli kitab yang telah diberikan kitab kepada mereka, maka mereka akan mengembalikan kamu setelah beriman menjadi kafir. Berarti orang yang hitam pucat adalah orang yang mengikuti sebagian ahli kitab. Apa yang dilakukan oleh sebagian ahli kitab? Ayat yang tadi, ayat yang 105. Berpecah belah dan berselisih paham setelah datangnya penjelasan. Ya, Bapilah. Ya, saya sorot lebih dulu, baru nanti kita bicara surga dan neraka yang lebih rinci. Ya, Bapilah, Rumahkumullah. Ada tiga orang diperintahkan untuk menebak bentuk gajah. Mereka belum tahu gajah sesungguhnya seperti apa sebelumnya. Belum tahu tuh, gajah itu siga kumaha. Nah letik, nah gede gitunya, nah bisa disakuan atau ente gitu. Mereka tidak tahu. Dan di dalam ruangan itu sudah ada patung gajah sebesar gajah. Maka ruangannya digelapkan pada cahaya. Yang ini di sebelah sini, yang itu di sebelah tengah, yang itu di depan. Satu di belakang pegang ekor, yang satu di depan pegang belalai, yang satu di tengah pegang perut. Cek, kata yang pegang ekor, gajah itu panjang kayak ular. Karena yang dipegang ekornya. Kata yang megang belalainya, "Us," kata siapa? "Gajah itu gede, ya. Panjang kayak apa tuh? Besar, ya. Kayak apa? Kan belum tahu belalai. Belalai ya, belum. Kayak apa ya? Kayak pohon gede gitu. Ya tukang nuhun kan kayak pohon kan. Wis, bukan gitu, gajah mah gede kayak bedug. Karena yang pegang perutnya. Salah tidak mereka? Tidak salah. Karena tidak ada cahaya dan mereka ada di sisi bagian gajah. Ketika disebut ekor gajah, memang itu gajah. Ketika disebut belalai gajah, itu memang gajah. Ketika disebut perutnya, itu gajah. Tapi belum utuh ya. Jadi gimana gajah? Ah, kayak ular kecil. Es, kayak pohon. Kayak bedug. Pasea tah. Cek iya orai. Cek iya siga pohon. Cek iya siga bedug. Berselisih mereka. Nah, sekarang nyalakan lampunya. Ketika dinyalakan lampunya, semuanya melihat bentuk gajah. Masih berselisih? Pasti apa yang dikatakan oleh mereka? Oh, gajah teh kayak gini yang saya pegang sebagiannya. Sekarang nyalakan Quran dan sunnahnya. Masih berselisih paham? Lalu apa katanya, kata kita kepada orang yang sudah dinyalakan lampunya? Ah, cek aing siga orai ya orai. Ah, saya mah gajah masih gak siga pohon. Wis, gajah masih gak bedug. Dan mereka pada lampu sudah dinyalakan dan mereka sudah melihat gajah yang sesungguhnya. Begitulah kondisi umat Islam sekarang berpecah belah karena merasa benar dan menyalahkan orang lain. Seperti orang yang pegang gajah tadi. Maka jangan merasa benar. Beda orang yang benar dengan yang merasa benar. Ini bukan saatnya kita membahas ini. Bisa anu kasinggung. Gak maksud saya, jangan berpecah belah. Karena orang yang pucat, hitam pucat adalah orang yang berpecah belah dalam beragama. Dan orang yang putih berseri yang masuk surga adalah yang mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah? Nih hadis Rasulullah. Al-jama'atur rahmah wal-furqatu adab. Berjamaah adalah rahmat dan berpecah belah adalah adab. Jadi siapa yang putih berseri wajahnya yang mendapatkan rahmat Allah surga? Orang yang berjamaah. Jadi wujud rahmat Allah di dunia adalah berjamaahnya kaum muslimin dalam mengamalkan Quran dan sunnah. Itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Maka Rasul menegaskan, man aradah buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin mendapatkan tempat tinggal di surga, maka tetapilah al-jamaah. Ini hadis Rasulullah. Saya menyampaikan ini bukan menyeru kepada satu golongan. Ya. Justru saya menyeru, yuk kita berjamaah. Jangan berpecah. Mulah. Baik, ihwafillah rahmakumullah. Selesai ya untuk bahasan itu. Baik, ihwafillah rahmakumullah. Ada satu peristiwa yang menarik. Ini pernah saya bahas belum? Pernah saya bahas? Ini salah satu jalan untuk kita mendapatkan surga. Mudah-mudahan ini tips untuk kita. Apa itu? Dari Rabi'ah bin Ka'ab. Aslami radhiyallahu an ia berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atba'hu." Kelihatan ini kecil tulisannya. Aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mengikutinya mendatangkan kepadanya fa ataituhu biwadu'ihi dengan air wudunya. Wahajatihi dan kebutuhannya. Ya, bermalam bersama Rasulullah. Rasulullah duduk, dibersihkan kakinya karena mau sholat. Setelah dibersihkan kakinya, lalu didatangkan air untuk berwudu beliau. Dilayanin tuh Rasulullah sama Rabi'ah bin Ka'ab. Rasulullah tersanjung dengan apa yang dilakukan Rabi'ah bin Ka'ab. Maka Rasulullah berkata, faqala li, maka berkatalah, bersabdalah beliau kepadaku, sal, mintalah kepadaku, hai Rabi'ah. Fakultu, maka aku berkata, as'aluka murafaqata fil jannah, aku memintamu agar aku menjadi tetanggamu di surga. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah berkata, bertanya lagi. Aghairu dzalika? Ada yang lain enggak selain kamu minta itu? Kemudian apa kata Rabi'ah? Qala qultu huwa dzaka. Cuma itu ya Rasulullah yang aku minta. Rasulullah cerdas nih, Rabi'ah bin Ka'ab. Yang dia minta menjadi tetangga Rasulullah di surga. Berarti surganya paling tinggi kan, surga Rasulullah tinggi. Kalau jadi tetangga Rasul di surga berarti dia semulia Rasul, ya maksudnya dekat dengan Rasulullah, berarti surganya lebih tinggi. Ya. Ada yang lain enggak? Ah, enggak cuma itu yang Rasulullah aku minta. Maka apa kata Rasulullah? Fa'inni 'ala nafsika bikatsratis sujud. Tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Apa maksudnya? Jangan berhenti ibadah salat di salat wajib. Sempurnakan pahala sholat kita dengan sholat sunnah. Jangan berhenti sedekah kita di dengan zakat fitrah. atau zakat mal, tapi sempurnakan juga dengan sedekah dan infak, dengan sedekah dan infak. Jangan berhenti saum kita di saum Ramadan, tapi sempurnakan saum dengan saum sunnah. Ya. Jangan berhenti kita dalam satu bacaan, tapi sempurnakan bacaan kita dengan rutinitas juz'iyah. Apakah satu hari satu juz, satu hari setengah juz, satu hari seberapa juz? Ustaz, saya mau 5 juz sehari, hebat dong. Luar biasa, eh. Satu hari 5 juz, berarti 6 hari kamu hatam Quran. Betul ya, kan perut saya gede. Loh, apa hubungannya dengan perut? Ya, pagi-pagi saya jus apel, siang jus melon. Panas didengekin. Suganti bener, pahingan nubur itu perutnya. Baik. Nah itu maksud, artinya apa? Maksimalkan ibadah kita kalau kita mampu. Makanya ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semaksimal kemampuan, bukan semampu kamu, semaksimal kemampuanmu. Kalau semampu saya ada mampu nasaki, enggak, semaksimal kemampuan. Baik. Ibadah rahmakumullah. Ada kabar gembira dari Rasulullah SAW bagi kita orang-orang beriman. Kenapa demikian? Kabar gembiranya apa? Nanti perempuan ya. Di akhir setelah ini. Yang pertama, di saat nanti kita dipanggilkan di padang mahsyar, di hari yang kedua. Hari kedua. Hari yang pertama dari 7 hari menuju perjumpaan dengan Allah adalah Yaumusah. Masih ingat? 7 hari menuju perjumpaan dengan Allah. Masih ingat apa? Masih lupa apa sudah ingat? Saya balik. Masih lupa apa sudah ingat? Ustaz rek lupa kumaha, ingat kecan pernah. Ustaz dak lupa teh ingat heula. Ieu mah rek lupa kumaha dacan ingat. Baik, ada 7 hari ya. Sejak kita meninggalkan dunia sampai bertemu dengan Allah. Hari yang pertama apa? Yaumus Sa'ah, hari kiamat. Yang kedua, Yaumul Ba'as, hari dibangkitkan di padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar, hari gigiringnya kita di padang mahsyar. Yang keempat, Yaumul Hisab, hari disidangnya amal perbuatan kita dan dipisahkannya kebaikan dan keburukan dan diperlihatkannya kebaikan dan keburukan kita. Yang kelima, Yaumul Mizan, hari ditimbangnya kebaikan dan keburukan kita. Yang keenam, Yaumul Jaza, hari dibalasnya amal perbuatan kita, di mana kita akan melintas di jembatan yang menghubungkan tepi ujung padang mahsyar dan tepi halaman surga, melintas di atas komplek neraka. Dan hari yang terakhir, hari yang ketujuh, Yaumul Akhir. Disebut Yaumul Akhir karena tidak ada hari setelah itu. Disebut Yaumul Khulud karena di saat hari itu siapa yang masuk surga dan masuk neraka di hari itu kekal abadi. Baik, di hari yang ketiga, Yaumul Mahsyar, kita dibangkitkan. Kullun nasi yub'asu kahayati mautih. Setiap manusia dibangkitkan menurut kondisi kematiannya. Waspadai akhir dari kematian kita, karena dalam kondisi itulah kita dibangkitkan di padang mahsyar. Hati-hati. Ya. Waspadai akhir kematian kita, karena itulah kondisi akumulasi kesimpulan kita masuk surga atau neraka. Kalau kita husnul khotimah, berarti kita masuk surga. Kalau kita su'ul khotimah, jangan harap kita masuk surga. Ya. Dan hanya orang yang mendapatkan taufik yang husnul khatimah. Apa itu taufik? Lebih mahal dari hidayah. Kalau hidayah dihujamkan langsung, tapi kalau taufik nanti di akhir hayatnya. Karena taufik itu artinya adalah cocoknya perbuatan seseorang dengan Quran dan Sunnah sejak dia mendapatkan hidayah sampai mati. Jika perbuatannya cocok dengan Quran, waffaqa yuwaffiqu taufikun husnul khatimah, masuk surga. Tapi orang yang tidak sesuai setelah dapat hidayah, hijrah dia, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, berarti dia nakathu ala ahdi, dia menyalahi sumpahnya. Itulah orang yang su'ul khatimah. Surat Al-Fat ayat ke-10. Baik, ibn filah rumahumullah. Setelah kita dibangkitkan di padang mahsyar, dalam kondisi itu, pertama Rasulullah menyebutkan, hufatan, semua kita telanjang kaki, tidak beralas kaki. Bu, punya berapa alas kaki di rumah, Bu? Teh, banyak. Ada 5. Ada Hurin, ada Randy, Tommy Page. Nah, ini, Bu? Bata. Nah, ini? Edward Forer. Nah, ini, Bu? Hurin. Nanti tasiknya. Nah, nanti kita di akhirat nyeker semuanya. alas kaki kita sama nyekermen, bukan nikermen, nyekermen. Yang kedua, urutan telanjang badan tanpa sehelai pakaian, kulikir semuanya penambah Allah. Siti Aisyah yang tadinya nangis sejak awal, ya Rasulullah kulikir, ya Rasulullah leres. Aisyah kulikir leres, ya Rasulullah di jaluan nisa yang suruh ba'du ba'dan, atau ya Rasulullah beren ke lalaki jeng awetnya sini tinggali. Ya, namanya mah ini badak gitu. Masa begitu? Enggak. Lalu apa kata Aisyah? Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, al-amru yawma idin asyadu min ayyahumahum dalik. Wahai Aisyah, perkara pada saat itu dahsyat luar biasa. Kalian tidak akan sempat lirik kiri dan kanan. Bagaimana Al-Quran menjelaskan? Wujuhun yawma idin nadirah. Pada hari itu semua wajah menghadap ke depan, melihat ke depan. Ila rabbiha nazira, kepada Tuhannya mereka memandang. Lalu Rasulullah menjelaskan, la yazkuru la tazkuru nafsun siwa illa nafsa. Seseorang tidak akan berpikir pada siapapun kecuali hanya dirinya sendiri. Dia akan lupa sama anak dan istrinya, yang dia ingat hanya dirinya sendiri. Dan yang dia pikirkan adalah aina makani fil akhirah? Di mana tempat saya di akhir nanti? Jannah awin nar, surga atau neraka? Itu penuh sekali. Jadi enggak sempat lirik kiri kanan kiri enggak. Ya, kemudian wahum yata'allaquna bil uruk, dan manusia akan terikat dengan keringat mereka. Ada orang yang banjir dengan keringatnya sampai mata kaki. Ini yang kebaikannya lebih banyak. Ada awira rukbatai, atau sampai lututnya kukucuprakan dina kesang sorangan. Awila wasati, atau sampai pusarnya. Dan yang mengerikan, wa minhum man iljamah al-uruku iljaman, di antara manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kukucuprak, mojeti kelelepu kesang sorangan. Kenapa? Karena matahari dengan kita hanya 1 mil saja. 1,56 kilometer. Dan 1 kilo setengah. Teman-teman sekalian, ini matahari yang sekarang cahayanya sampai yang jutaan tahun cahaya yang lalu lepasnya dari matahari. Jarak kita dengan matahari jutaan tahun yang lalu. Jutaan tahun cahaya. Lalu bagaimana yang jaraknya 1,56 km? Nah, di saat itu kita akan masuk di Yaumul Hisab. Setelah digiring di Padang Mahsyar, kita masuk di hari yang keempat, Yaumul Hisab. Di Yaumul Hisab ini, teman-teman sekalian, langsung menjelaskan. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ini saya bacakan dari kitab An-Nihaya fil Fitan wal Malahim Imam Ibnu Katsir. Saya belum sempat untuk memindahkan ke laptop dalam PowerPoint, saya jawab dari bukunya, saya pindahkan ke sini. Kebetulan ada buku terjemahnya juga saya bawa. Mohon maaf ya Pramulo, saya tidak sempat untuk memindah. Baik. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian illa sayukallimuhu rabbuh, melainkan Tuhannya akan bicara kepadanya. Antara cuma dia dengan Tuhannya, berdua kita dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah nanti. Bayang enggak perlu sekalian? Kita akan berhadapan dengan Allah berduaan, seorang diri kita menghadap Allah. Dan Allah tidak meminta ada terjemah, menjadikan terjemah di antara kita. Bukan untuk bisa bahasa Arab di canaku Allah. Enggak akan sebut. Ya, langsung antara Allah dengan kita. Ya. Maka beruntunglah jika apa yang disampaikan Allah adalah kebahagiaan. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Ya, jadi mudah-mudahan kita aman, selamat nanti ketika kita berbicara dengan Allah. Ini Rasulullah bersabda, bagaimana perbincangan Allah dengan para nabi dan rasul? Ya. Ketika Allah bertanya kepada Allah bertanya dulu kepada malaikat Israfil. Yang pertama ditanya itu Israfil ternyata. Saya pernah baca hadisnya. Ya Israfil, hal fa'alta ma amartukum bih? Amartuka bih? Ma amartuka ilaih? Hai Israfil, apakah kamu melakukan apa yang aku perintahkan padamu? Naam ya Rabb, betul ya Allah. Aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan. Aku pegang alam semesta ini, dan aku masukkan ujung alam semesta ke mulutku, dan aku tiup alam semesta ketika kau perintahkan. Aku sudah menunaikan tugasku. Baiklah kalau begitu. Selesailah. Pergi tuh malaikat Israfil. Beres. Cuma itu hisaban malaikat Israfil. Jibril, ta'al ya Jibril, kemali Jibril. Hal balagta, apakah kau menyampaikan apa yang aku perintahkan? Bala ya Rabbi. Qad balagtu risalatak ilal anbiya'i wa rusuli. Betul ya Allah, aku sudah menyampaikan perintahmu kepada para nabi dan rasul. Baik, kalau begitu, silakan. Selesai Jibril. Selesai. Cuma itu yang Allah hisab dari malaikat Jibril. Lalu ditanya kepada para nabi dan rasul, hal balagakum? Hal balagtum risalati ila ibadi fid dunya? Apakah kalian menyampaikan perintahku kepada hamba-hambaku di dunia? Bala ya Rabbi. Betul ya Allah, kami sudah menyampaikan. Benar nih. Siapa yang menjadi saksi kalian? Muhammad wa ummatu. Ya Allah, Nabi Muhammad dan umatnya itulah saksi kami. Baik, ditanyakan kepada umat Nabi Muhammad, apakah betul para nabi dan rasul sudah menyampaikannya? Yang menjawab adalah yang hafal Quran. Inilah kehormatan bagi para penghafal Quran. Nono tak hafal Quran, mereka jawab kumaha tuh. Masa nage iraha. Maka beruntunglah bagi mereka, kehormatan bagi mereka yang hafal Quran. Nanti mereka yang menjawab, betul ya Allah. Mereka para nabi dan rasul sudah menyampaikan Al-Quran kepada kami. Wahyu engkau kepada kami. Selamat tuh. Lalu Allah bertanya kepada para ulama sebagai pewaris para nabi dan rasul. Yaqulullahu ta'ala lil ulama'i. Ulama itu jamak. Ya, jamak dari alim. Alimun satu orang. Lebih dari dua orang, ulama. Ya. Yaqulullahu ta'ala lil ulama'i. Allah bertanya kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Bertanya kepada para ulama. Idza jalasa ala kursiyihi. Ya. Di mana Allah duduk di atas kursinya, ketika Allah duduk di atas kursinya, li faslil qada'i, ketika akan memberikan keputusan kepada semua umat manusia, bertanya dulu kepada para ulama. Tadi para nabi sudah ditanya. Berikutnya ulama yang ditanya. Inni lam aj'al ilmi wa hukmi fikum illa wa ana uridu an aghfira lakum wa la ubali. Sesungguhnya aku tidak menjadikan ilmuku dan keputusanku pada diri kalian, kecuali aku ingin memberikan ampunan kepada kalian dan aku tidak peduli karena kalian telah menyampaikan wahyu. Apa risalah para nabi dan rasul? Sudahkah kalian sampaikan? Sudah ya Allah. Kami sudah menyampaikan risalah para nabi dan rasul engkau. Ya. Betul? Wahai para nabi dan rasul, ya, menjadi saksi bagi mereka. Maka selamatlah ulama tadi. Lalu Allah bertanya pada orang-orang yang beriman. Ya. Fa innallaha yaqulu lil mu'minin. Kemudian Allah, kemudian sesungguhnya Allah bertanya pada orang-orang beriman, hal ahbabtum liqa'i? Kalian suka dengan pertemuan kita? Ya. Fayaquluna, maka berkatalah orang-orang beriman, na'am ya Rabbana. Betul ya Tuhan kami, kami cinta, kami ridho, kami senang bertemu dengan engkau ya Allah. Fayaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala, wa ma hamlukum ala dhalika. Apa yang membuat kalian senang bertemu dengan aku? Maka apa berkata orang beriman? Afwaka wa rahmataka wa ridwanak. Ampunanmu ya Allah yang membuat kami senang bertemu dengan engkau. Rahmatmu ya Allah yang membuat aku senang bertemu dengan engkau. Wa ridwanak, dan keriduanmu ya Allah yang membuat aku senang bertemu dengan engkau. Fayaqulu, maka Allah berfirman, fa inni qad aujabtu lakum rahmati. Kalau begitu aku wajibkan kalian mendapatkan rahmatku. Maka orang-orang beriman tadi mendapat rahmat Allah alias surga. Siapa yang pertama kali mendapatkan rahmat Allah berupa surga? Tiga golongan. Yeah. Dalam satu hadis yang ada saya dapatkan, di dalam kitab Abu Lais As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin. Idza jama'al awwaluna wal akhirun fil mahsyar. Apabila orang-orang generasi pertama dan generasi terakhir berkumpul di padang mahsyar, nada munadin, berkatalah seorang penyeru dengan bisautin a'la, dengan seruan yang sangat keras, yasmaul khalaik ahlul jami', mendengar semua yang terkumpul di padang mahsyar. Ya. Wasaya'lamuna man aula bil kiram. Maka mereka akan tahu siapa yang layak disebut orang mulia. Dipanggillah tiga orang yang mendapatkan rahmat Allah pertama kali. Siapa itu? Yang pertama, liyakumul ladina tatajafa junubuhum anil madajir. Hendaklah berdiri orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Siapa maksudnya? Hendaklah berdiri orang-orang yang menjauhkan lambung dari tempat tidurnya. Siapa? Ahli tahajud. Fayakumuna wahum qalilun. Berdirilah mereka, ternyata jumlah mereka hanya sedikit saja. Berpisahlah kalian, naiklah ke podium kehormatan. Maka mereka naik ke podium kehormatan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Wajah mereka berubah bercahaya. Dan wajah mereka menjadi tampan rupawan, cantik jelita. Alhamdulillah. Set, langsung begitu tuh. Allahu Akbar. Gak percaya, nanti saya buktikan. Amin. Kok sudah jinta hajir ini sombong gitu? Aduh, astagfirullah. Menuntuk aja. Gak sengaja, maaf. Yang kedua, liyakumul ladina la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Hendaklah berdiri orang-orang yang tidak dilalaikan dengan pekerjaannya dan tidak dilalaikan dengan perniagaannya dari mengingat Allah. Fayakumuna wa hum qalilun. Maka berdirilah mereka dan jumlah mereka pun hanya sedikit. Berbarislah bersama mereka. Maka mereka pun naik ke podium. Maaf ya. Ingat, bukan karena minum maizon sehingga gitu ya, bukan. Karena dia berdiri di mahkota di fi makanil lil karim, di tempat kemuliaan. Fi makanil kiram. Yang ketiga, yang berikutnya, liyakumul ladina yahmadunallaha fis sarai wad dara. Hendaklah berdiri orang-orang yang selalu bersyukur, memuji Allah di dalam keadaan senang ataupun susah, di dalam keadaan lapang ataupun sempit. Fayakumuna wahum qalilun, maka berdirilah mereka dan ternyata jumlah mereka sedikit. Ternyata jumlah mereka sedikit. Maka setelah mereka berbaris di podium kemuliaan, datanglah bidadari-bidadari membawa mahkota kemuliaan untuk mereka. Apa namanya? Tajul waqar. Yang menyematkan kemuliaan itu adalah bidadari-bidadari surga. Subhanallah, itu bidadari ini gelis kia. Aduh, kela lulus sedap. Begitu ya. Disematkan selamat, hai ibadur rahman. Maka Allah menyematkan mereka dengan kemuliaannya tadi. Setelah itu, fasuha fasayuhasabus sairun nas, kemudian dihisablah semua manusia, diperhitungkan amal perbuatan mereka. Berarti yang tiga golongan ini tidak dihisab amal perbuatannya, alias langsung dijamin masuk surga. Setelah disematkan kehormatan mereka, dituntun oleh bidadari mereka masing-masing. Kang, kapalid itu yuk, ayo, ayo, ayo, asik. Ke sekedap teh, sekedap kalah lulus kan ya. Kemudian pergilah mereka. Allahu Akbar. Ya, dihayati ya, macam apa dihayati ya, tidak dahoyong tehnya. Kemudian, ya para sekalian, kabar gembira berikutnya yang ini waktu kita singkat nih. Para mas kalian, kabar gembira bagi orang yang beriman. Dalam disebut orang beriman, mati dalam keadaan imannya. Artinya husnul khatimah. Dan orang yang husnul khatimah adalah orang yang berhasil meraih taufik. Yaitu orang yang hidupnya cocok dengan Quran dan Sunnah. Setelah mendapatkan hidayah, setelah hijrah. Baik. Surat At-Tur ayat ke-21. Jadi nanti kita tidak hanya sendirian masuk surga. Keluarga kita bisa bersama-sama dengan kita di surga. Dengan syarat mereka tidak syirik. Walaupun ada yang masuk neraka, ya, tapi syiriknya syirik kecil, dia bisa diselamatkan. Asalkan syiriknya syirik kecil, bukan syirik besar. Kalau syirik besar, punten, terus disegel. Tetiasa dibuka. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'atshum zuriyatuhum biimanin. Lalu orang-orang beriman itu diikuti oleh anak-anak keturunan mereka dengan keimanan pula. Alhaqna bihim zuriyatahum. Maka kami pertemukan dia dengan keturunannya. Allah akan mempertemukan dia dengan anak cucunya. Nanti di hadis berikutnya disebutkan, walaupun tidak selevel surganya, akan diselevelkan dengan yang paling tinggi levelnya. Ya, jadi diajar makma ici level seberapa? Level 10. Hayang selevel surga najeng dewek, yuk makan level 10. Amung. Nyeri beuteung nu ayamnya. Ya, punten error Bapak Ibu. Saking pengennya masuk surga. Subhanallah ya. Kemudian wa ma allatsnahum min amalihim min syai, dan kami tidak akan meremehkan dan menyanyiakan sedikit pun amal mereka. Tidak akan dilewatkan amal baik mereka. Kullu mri'in bima kasabat rohin, dan setiap orang tergantung dengan apa yang dilakukannya. Ya. Innallaha la yarfa'u dzurriyata al-mu'mini ila darajatih. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman kepada derajat kemuliaannya, ila darajati. Wa in kanu dunahu fil amali, walaupun ternyata amal mereka ada di bawahnya. Tujuannya apa? Liyukirra bihim ainuh, agar matanya bahagia, berbinar-binar, maksudnya agar bahagia. Jadi misalnya ayah kita surganya di Firdaus dan kita ada yang paling bawah. Apa surga paling bawah? Nah, udah lupa lagi nih. Padahal kareksa minggu. Baru satu bulan. Barang-barang sekalian, surga ada 7 tingkat. Surga yang pertama, Firdaus. Di bawah Firdaus, lupa. Mau masuk surga tapi lupa sama surganya. Kumaha itu. Bu, apalin bu. Pak Kang, apalin Kang. Kalau enggak apal nanti salah alamat. Reka surga karena ke neraka sair. Tadi reka Firdaus. Apalin, surga pertama apa? Firdaus, di bawah Firdaus. Aden, di bawah Aden. Naim, di bawah Naim. Ma'wa, di bawah Ma'wa. Darussalam yang kelima. Yang keenam, di bawah Darussalam, Darul Maqamah. Paling bawah Baitul Ma'mur. Di bawah Baitul Ma'mur, Masjid Trans Studio. Oh, emang dari mana kita meraih surga kalau bukan dari masjid? Piraku dari mall. Piraku di kafe. Kan di masjid meraih surga namanya. Baik, Kang, yang pertama tadi apa, Kang? Firdaus, di bawah Firdaus. Aden, di bawah Aden. Di bawah Naim. Ma'wa, di bawah Ma'wa. Darussalam, di bawah Darussalam. Darul Maqamah, handapun Darul Maqamah. Baitun Ma'mur, handapun anak? Masjid. Masjid Trans Studio, insyaAllah. Ya, dari masjid maksudnya. Baik, para sekalian. Walaupun ayah kita ada di Firdaus, ketika ayah kita di Firdaus dan kita ada di surga paling bawah, jika ayah kita meminta kita naik kepadanya, kita akan diangkat surga kita ke surga Firdaus. Jadi kalau mau soleh, soleh bareng-bareng. Jadi kalau ingin masuk surga, perjuangkan agar kita mati husnul khatimah. Itu perjuangan bagi kita untuk mengangkat surga. Jangankan dari surga terendah, dari neraka pun bisa diangkat ke surga asalkan bukan orang yang kekal di surganya. Yeah. Ada seorang, nah ini yang ahli Quran, hafal Quran nih. Yutarojulin ahlal Qurani ila jannatih. Seorang penghafal Quran didatangkan kepada surganya. Masih ada waktu? Oh, sudah habis. Aduh, kumaha neraka aja dibahas ya. Iya oke, 5 menit lagi kayaknya. Itu beres-beresnya gak bahas surga jeng neraka tinggi. Ya. Seorang penghafal Quran didatangkan ke surganya. Wahai Ridwan, segera bukalah surgaku. Ragibtu an a'lam kai an araftu kaifa an a'rifa kaifa kana jannati kanat jannati. Kang Ridwan, cing pengengalkan buka ya surga. Tos kangen, penasaran sehingga aku masuk surga abdi. Tunggu. Loh, kenapa? Bukankah aku berhak untuk memasukinya? Iya. Aya bonus kan nih? Bonus, non maksudnya. Hal indah kasih minal Quran. Di situ hafal Quran kan? Oh iya, tobaan. Fistu kamilan, aku hafal juz. Baca Quranmu. Maka dibacalah Qurannya. Di awal, juz kahiji, juz kahtilu puluh. Baca awal kumadinya. Dibacalah dari Al-Baqarah tuh. Dari Al-Fatihah. Selama dia membaca Quran, badannya naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Naik badannya. Alah, kunaon ieu teh? Gempa? Sanes gempa. Latang tai. Ya. Latang tai. Istamir qiraatak. Jangan berhenti, teruskan bacaanmu. Dia baca Quran lagi. Juz per juz dia baca dan surga demi surga dia lewati. Kayak dia berakhir di ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Berhenti dia. Hadihi jannatuka fa inna jannataka in fa inna maqamaka fil jannah inda akhir ayatin takrawa. Inilah surgamu, karena tempatmu di surga terserah kepada, tergantung pada ayat terakhir yang kamu baca. So, yang hafal 30 juz lebih tinggi mana dengan yang hafal juz 30 surganya? Ayo, Bu, hafal 30 juz apa juz 30? Luhuran mana surgana nu hafal 30 juz jeung juz 30? Perjuangkan kita menghafal Quran ya. Ada yang buta saja bisa menghafal Quran kan? Luar biasa. Kita yang melek kok enggak bisa ngafalin Quran. Saya juga sedang memperjuangkan barakallahu Allah. Ya. Baik, apabila rahimakumullah, aduh sayang sekali. Siapakah pengusir surga dan neraka? Saya bacakan saja langsung. Rasulullah SAW bersabda dari hadis sahabat Harisah bin Wahab. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu siapakah penghuni surga? Yaitu setiap orang yang tunduk dan merendahkan dirinya kepada Allah. Jika bersumpah atas nama Allah, dia pasti mengabulkannya. Maukah kalian aku beritahu siapa penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang kasar, suka berteriak-teriak dan sombong. Teriak-teriak di sini maksudnya dia berkata keras dan kotor kata-katanya, dan dia tidak pernah berfaedah kata-kata yang keluar dari lisannya. Jadi hati-hati, hindari perkataan yang tidak berfaedah. Sehingga kumaha perkataan yang berfaedah? Demi cintaku padamu, kemanapun akan ku. Nah, ada apa artinya? Yeah. Atau gini, Prof sekalian. She's gone out of my life. I was wrong, I'm to blame, I was so untur. Bahala, sama bahala. Bahala kan enak ngesijrah ya namanya. Apal bahala mas Scorpion, ya. White Lion, Purple, Gun and Roses, Sweet Child of Mine. Kok mau melodinya enakan gitu ya? Dung dung ding, dung dung ding, dung ding, dung dung ding, dung. Apal bahala, bahala, sama bahala. Tapi saya merasakan hampa hati saya. Ya, ketika saya bersama teman-teman di grup band dulu, sombong ya, saya pegang melodi saat itu, perambah Allah. Tapi hampa perasaan saya, hijrah nak ke mana? Ke nasid. Rasulullah dalam mengenangmu, eta jadinya. Tapi lama-lama irah maca Qur'ana. Ya, akhirnya hijrah, nasid enggak. Musik enggak, jadi naon nupuguh mah nasi goreng, nasi liwet, nasi timbal. Baik, punten berapa Allah. Baik, itu penghuni surga dan neraka. Ya. Berikutnya, ya, ini sudah, oh ini maaf, ini sudah kita bahas. Ya. Tatkala seorang mukmin masuk dalam ke dalam surga, ia menanyakan tentang bapaknya, istrinya dan anak-anaknya, di manakah mereka? Maka dikatakan kepadanya bahwa mereka semua tidak sampai pada derajatmu di surga. Mereka ada di bawah kalian, tidak sama dengan kalian. Orang mukmin itu menjawab, wahai Rob, sesungguhnya pahala amal kebaikanku ini untukku dan untuk mereka juga, ya Allah. Maka Allah perintahkan kepada mereka, Ridwan, hantarkan dia, pertemuan dia dengan anak dan istrinya, dengan orang tuanya. Dihantar, ini anak kalian, ini istri kamu, ini bapak kamu. Tiba-tiba apa? Ajak mereka ke surgamu, kata Allah. Dibawa semuanya ke surganya. Jangankan yang ada di bawah surga, yang masuk neraka pun sama. Salah satunya pertemanan. Nah, ingat pertemanan. Al-mar'u ma'adini khalilih. Seseorang dipengaruhi oleh agama temannya. Falyanzur biman yukhaliluh. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Bertemanlah dengan orang yang soleh. Karena berteman dengan orang yang soleh saat dia masuk surga, ingat sama kita. Kita akan diselamatkan oleh dia dari neraka. Ya Allah. Dulu aku di dunia suka bareng-bareng si fulan, KTSM bareng, kamu Robi bareng, ke Alati bareng. Tapi di mana sekarang saya enggak lihat dia, ya Allah. Tanya sama malaikat Ridwan, ada enggak temanmu itu? Assalamualaikum Kang Ridwan, ada teman saya yang ini orangnya. Ini profilnya Kang Ridwan. Ini profilnya. Ini teman kamu? Nah, ini goreng patut. Astagfirullah, sombong gitu malaikat Ridwan. Enggak, orang ini enggak ada di surgaku. Benar Ridwan? Hal tak bikolika. Inna ulasa fil jannatul kata-kata Ridwan bahwa dia tidak di surga ini. Ya. Di dalam semua surga ini tidak ada. Tanyakan sama Malik. Aku yakin dia di nerakanya. Ketika ditanyakan pada malaikat Malik. Kang Malik pun ten. Ayah rencangan abdino. Ya. Dibukakan hijab sama malaikat Malik. Tuh lihat. Allahu Akbar ya Allah. Apa artinya aku berteman dengan dia? Sementara aku masuk surga dan kau biarkan dia di dalam nerakamu, ya Allah. Aku tidak rido, ya Allah. Ya Allah, Andai aku bisa mempertaruhkan amal ibadahku untuknya, akan aku pertaruhkan amal ibadahku untuk dia, ya Allah. Terserah engkau, apakah aku bersama dia neraka, atau dia kau selamatkan bersama aku di surga. Apa kata Allah kepada orang yang soleh ini? Ya ibadi, ya abdi, hai hambaku yang beriman. Fabiridwani alaika, karena keriduanku kepadamu. Pergilah kamu, aku izinkan kau selamatkan dia dari nerakanya. Ya, wafillah, bertemanlah dengan orang yang soleh. Ya, jangan dengan orang yang salah. Bilang sama temannya, bro, lamun ke ka surga, tanyakan kalau nya lamun tu panggil jeng uing. Ya, silakan bilang ke kanan kirinya ya, para muslimin. Baik, Bapak sekalian, aduh waktunya sudah habis ya. Walau, saya belum cerita bagaimana fisik ahli surga. Udah ya, udah. Baik, udah dulu para muslimin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah ada ke depan saya pribadi dan saya beristighfar. Astagfirullahalazim. Suatu saat kalau kita bertemu lagi, kita lanjutkan ya materi kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Terima kasih. Kita tutup dengan atau ada langsung aja dengan doa. Baik, wafilah, mohon maaf tidak ada tanya jawab dan kita tutup dengan doa bersama-sama. Yakini Allah Maha Pengampun. Berangkat dari keyakinan kita Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa kita. Berangkat dari keyakinan kita Allah Maha Mendengar. Berangkat dari keyakinan kita Allah Maha Mengabulkan doa. Mari kita ketuk pintunya agar Allah sudi memaafkan dosa-dosa kita. Agar sudi Allah kiranya menumpahkan kasih sayangnya sehingga mengampuni dosa-dosa kita. Agar kiranya Allah berkenan mengizinkan kita menikmati surganya dan menyelamatkan kita dari nerakanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal azim. Allahumma salli ala Muhammad bitibil qulubi wa diwa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa salli ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخوتنا الذين قد سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واختم لنا حسن الخاتمة واختم لنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعملين وَنَعُوذُبْكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Terima kasih kepada Yayasan Amal Salman, Rumah Amal Salman, dan juga kepada Alisa Tour dan Travel. Ya, semoga Allah memberkahi kedua lembaga ini, dan juga kepada Kang Muhsin, terima kasih atas waktunya, dan juga rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kebersamaan. Ya. Ya, jika nanti tidak bertemu dengan saya di surga, tolong tanyakan sama Allah ya. Ya. Oh, saling menyelamatkan. Janji ya, saling menyelamatkan. Ya Allah, pertemukan kami kembali di dalam surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.